أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر الكرام، bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat maghrib dan insyaAllah isya di Masjid Raudhatus Salihin, Durian Sebatang, Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu. Alhamdulillah, pada hari ini Allah mengizinkan kita kembali berada di sini, di majlis yang kita berharap dengannya kita mendekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga tak satu pun kita yang hadir menjadi tamunya di rumahnya yang mulia ini kecuali dapat bingkisan istimewa dari Allah Tabaraka wa Ta'ala berupa ampunan dan rahmat, bertambah hendaknya iman, ilmu dan amal. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, semoga salawat dan salam tak henti-hentinya kita ucapkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi besar Muhammad alaihi afdhalus salati wa atammus salam, yang pada hari ini bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah melalui kitabnya Ar-Risalah kita mencoba memahami sebagian dari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membahas menjelas bab ma amara Allah min ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang perintah Allah atau apa yang Allah perintahkan yaitu taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya umat ini diperintahkan Allah taat kepada Nabi, taat secara mutlak. Nah, kenapa? Lalu iringkan pula dengan bab ma abanallahu li khalqihi min fardihi ala rasulihi ittiba'a ma auha ilaihi. Sebab Nabi alaihissalatu wassalam dijelaskan oleh Allah sendiri bab ma abanallahu li khalqih, bab apa yang Allah terangkan kepada makhluknya. Tentu saja yang dimaksud makhluk yang berakal, jin dan manusia, yaitu min fardihi ala rasulihi ittiba'a ma auha ilaihi. Nah, kalau kita disuruh taat kepada Rasulullah SAW, kenapa? Karena Rasul sendiri diwajibkan Allah taat kepada apa yang Allah wahyukan. Jadi Nabi sendiri bukan kehendaknya sendiri. Nabi berkata, Nabi memerintah, Nabi menyuruh, Nabi melarang, bukan kehendak beliau, tidak. Ya kalau dia kehendak beliau, inginnya tak ada yang dilarang, semua halal kan? Ya, tak ada yang dilarang, semuanya sunnah, tak ada yang bid'ah satu pun. Ya kan? Tetapi beliau sendiri difardukan Allah taat kepada atau mengikut apa yang diwahyukan. Jadi di sini dipahami kaum muslimin dan muslimat, Nabi sendiri juga bukan berbuat mengada-ngada dalam agama. Beliau tidak mengada-ngada dalam agama. Lalu siapa kita yang berani mengada-ngada dalam agama? Nabi sendiri hanya mengikut yang diwahyukan kepadanya, dan itu wajib bagi Nabi alaihissalatu wassalam. Oleh sebab itu, siapa yang nak ikut dan taat pada Allah, diwajibkan Allah pula untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma syahida lahu min ittiba'i ma umira bih. Kemudian Allah jelaskan pula bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah yang bersaksi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah mengikuti perintahnya. Jadi Allah jelaskan, Allah terangkan, Nabi wajib mengikuti apa yang Allah perintahkan. Setelah itu Allah sendiri yang mempersaksikan, Allah jadi saksi bahwa Rasul sendiri telah mengikut apa yang diperintahkan kepadanya. Siapa yang memerintah? Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, Nabi sendiri sudah melakukan apa yang diwajibkan kepadanya, yaitu mengikut apa yang diperintahkan kepadanya. Wa min hudahu, dan bahwasanya Allah, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam mendapatkan hidayah. Ya, gimana nak beri hidayah kalau tak dapat hidayah? Faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang tak punya tak bisa memberi. Ya kan? Maka Nabi alaihi salatu wassalam, Allah juga saksikan bahwa beliau, wa innaka la tahdi, sesungguhnya engkau tu memberi hidayah ila siratal mustaqim. Benar-benar memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Jadi Allah sendiri yang persaksikan. Allah sendiri yang menjadi saksi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas hidayah. Di atas hidayah. Wa annahu hadin liman ittaba'ah. Karena dia berada di atas hidayah, maka beliau disaksikan pula oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yang menjadi saksinya, bahwa Nabi telah menunjuki kita ke jalan yang benar, atau menunjuki orang yang mau mengikutinya ke jalan hidayah. Sebab beliau berada di jalan hidayah, di jalan petunjuk, di jalan yang telah Allah tunjukkan dan gariskan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka ketika dalam bab sebelumnya Imam Asy-Syafi'i menjelaskan Allah mewajibkan kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita disuruh taat. Jawabannya ada di bab ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga diperintah untuk mengikut saja apa yang Allah wahyukan atau wangsitkan. Apa yang Allah wahyukan, dan bahwasanya Nabi telah melaksanakan perintah itu, yaitu hanya mengikut apa yang diperintahkan, dan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam benar-benar di atas petunjuk, dan bahwasanya beliau benar-benar membawa hidayah bagi siapa yang mengikutinya. Catat, bagi siapa yang mengikutinya, bukan siapa yang mengetahuinya. Jelas? Beda antara orang yang mengetahui dengan orang yang mengikuti. Oh, saya tahu, cuman saya tidak ikut. Oh, saya ngerti loh, dari duluan belajar dari Anda. Benar, cuman mana buktinya? Benar, jelas kaum muslimin? Jadi Nabi itu memberi hidayah bagi siapa yang ittiba kepadanya. Disinilah kata-kata ittiba ini penting untuk ditekankan. Sebab berapa banyak kaum muslimin, bahkan orang-orang non muslim sekalipun, dia tahu Nabi AS sebaik-baik hidayah. Sah? Mereka tahu bahwa Nabi itu adalah orang yang paling dekat dengan Rabbnya. Bahwa beliau adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Bahwa beliau adalah yang paling cepat kerjanya. Beliau adalah orang yang paling teliti dalam segala perbuatannya. Dan petunjuknya sungguh terbaik. Tapi mohon maaf, dia tidak mengikutinya. Dan itu sudah ada sejak zaman Nabi lagi. Siapa ini antara mereka yang tahu Nabi itu benar tapi tak mau mengikutinya? Di zaman Nabi enggak ada? Hah? Enggak ada? Saya ulang lagi. Ada di antara orang-orang Quraisy yang tahu bahwa Nabi itu benar sebab tak pernah berbohong, tapi dia tak mau mengikut. Ada enggak? Ada tak? Ramai bersikit? Ramai bersikit? Ramai. Mereka tahu. Siapa contohnya? Acu? Abu? Abu Talib? Abu Talib? Dia tahu Nabi benar, apa enggak? Tahu enggak dia Nabi benar? Tahu enggak Nabi benar? Abu Talib enggak tahu dia Nabi bergelar Al-Amin? Saya ulang lagi. Abu Talib enggak tahu. Apakah Abu Talib tidak mengetahui Nabi itu benar? Hah? Tahu. Bahkan jangankan Abu Talib, Abu Jahal sendiri. Tahu Abu Jahal? Kenal? Dah dekat? Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Abu Jahal sendiri, dia ngomong ke Nabi, ya Muhammad, ma'ahidna minka kaziman qat, kami tak pernah mencatat kamu pernah berbohong. Ya, dalam masalah duniawi saja yang ada kepentingan uang di situ, jabatan di situ, ya kan? Ya kan? Tak pernah beliau berbohong. Apalagi dalam masalah agama ini tak ada kepentingannya. Kan tak ada kepentingan dalamnya. Masa dia berbohong atas nama Allah Subhanahu Wa Taala? Tetapi jangan harap saya akan mengikutimu. Jangan harap saya mengikutimu. Apa sebab? Makanya bahasa Al-Quran, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ketika dikatakan kepada mereka ittabi'u, ikutlah apa yang Allah turunkan, apa jawaban mereka? Qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Nah, kami tak mau ittiba' kecuali apa yang kami dapatkan orang tua kami melakukannya. Jelas ya? Jelas? Jadi masalah mereka lemahnya di ittiba' tadi, tidak mau mengikuti. Maka tidak dapat hidayah. Makanya Abu Talib berat baginya mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Berat baginya mengucapkan la ilaha illallah. Apa sebab? Cintanya kepada ajaran leluhur. Nek moyang, ya, adat istiadat, tradisi turun temurun, ya, mana dia tahu. Dan sampai hari ini kaum muslimin dan muslimat, ibarat kata pepatah kita, tepuk kening, tepuk dada, dia tahu. Kalau ditanya kira-kira apa salahnya yang disampaikan misalnya oleh syekh ini dan itu, menurut saya enggak ada salahnya. Loh, lalu kenapa tidak diikuti? Masalahnya terlalu lurus. Nabi terlalu lurus, payah di zaman kini. Nah, ternyata zaman kini ini tak boleh jalan lurus. Harus jalan bengkok-bengkok. Kalau perlu melokok-lokok seperti jalan ke Rahul. Eh? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kaum muslimin rahmati Allah. Jadi Imam Syafi'i bahasanya terpilih, wa annahu hadin liman ittaba'ah, bahwa dia memberi hidayah bagi siapa yang mengikutinya. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, maka tumbuhkanlah semangat ittiba' ini dalam diri kita. Karena ittiba' inilah yang membuat kita tanpa ragu dan tanpa bimbang untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kita lemah ittiba'nya, selalu ragu dan bimbang dan terlalu banyak menimbang, kadang-kadang tumbang timbangannya. Allah musta'an. Jelas? Bilang belum atau sudah? Oh, sudah selesai kita. Oh, belum, alhamdulillah. Bilang aja. Kau muslimin, kan baru judulnya. Qala rahimahullah. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, qala Allah jalla thana'uhu li nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, Allah yang maha mulia berfirman kepada nabinya alaihi salatu wassalam, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Apa makna bertakwa kepada Allah? Taatlah kepada Allah. Karena takwa itu adalah fi'lu ma amara Allah wa tarku ma naha anhu, yaitu melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Itulah sebab, lihat bahasa yang Allah gunakan. Allah yang gunakan ittaqillah wa la tuti'il kafirin. Bertakwalah kepada Allah artinya taatlah kepada Allah, jangan taat kepada orang kafir. Maka kalimat takwa lebih lengkap dari kalimat ta'ah. Sebab orang yang taat, orang yang takwa mesti taat. Dan orang yang taat belum tentu takwa. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nah, kalimat ittaqillah Allah padankan dengan at-ta'ah. Ya ayuhan nabi, ittaqillah, wahai nabi, takwalah kepada Allah. Artinya taatlah pada perintah Allah dan larangannya. Wala tuti'il kafirin, dan jangan engkau taat kepada orang-orang kafir. Wal munafiqin, dan juga jangan taat kepada orang-orang munafik. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Orang-orang kafir jelas dia dengan gagah berani mengatakan saya tidak Islam, saya non muslim. Kalau dulu saya bilang saya kafir, itu ya, tidak ada masalah mereka dulu. Cuman orang-orang munafik, mereka itu tak berani mengungkapkan jati dirinya, tetapi menyusup ke dalam barisan kaum muslimin. Lalu gimana? Kok bisa Nabi diperintah jangan kau taat orang kafir dan orang munafik? Karena orang munafik itu pandai membuat modus, pandai membuat dalih, pandai membuat alibi. Sehingga Nabi alaihissalatu wassalam fokus pada perintah Allah. Jangan terpengaruh oleh syubhatul munafiqin, syubhatnya orang-orang munafik. Dan sayang kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang-orang yang lemah imannya, walaupun cerdas intelektualitasnya, walaupun cerdas secara intelektualitas, belum tentu bisa mendeteksi bahwa ini adalah syubhat kaum munafiqin yang melemahkan ittiba' kepada Allah dan ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun cerdas, karena cerdas tidak cukup mendapatkan hidayah. Karena pentolan-pentolan aliran-aliran sesat, catatlah Wasil bin Atha, muridnya Al-Hasan Al-Basri, adalah murid yang tercerdas di levelnya. Kalau tuan-tuan lihat pula Ja'ad ibn Dirham yang menemukan aliran Qadariyah, yang mengingkari takdir Allah, adalah juga orang yang cerdas. Ma'bad Al-Juhani juga orang yang cerdas, termasuk yang jauh-jauh sebelumnya terkenal di seluruh dunia. Dari mana? Dari? Tak tahu. Terkenal di dunia masa itu sampai sini. Fir? Yang bilang firman akhir, marah-marahnya. Fir? Sambung, ayo cepat. Fir? Fir'aun? Cerdas apa tidak? Cerdas? Cerdas sekali. Enggak, antum enggak percaya dia cerdas? Percaya? Kalau enggak, itu muminya masih ada, silakan teliti. Antum sini. Orang cerdas. Tapi bisa dia memulak balik fakta. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, disinilah pentingnya ittiba dan ilmu yang sahih. Sebab kalau tidak terbiasa dengan ilmu yang sahih dari Allah dan Rasul, sangat mudah terpengaruh oleh syubhat orang-orang cerdas tersebut. Itulah Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Miftahu Daris Sa'adah dengan tegas menjelaskan, man akhadhal ilma min aynil ilmi thabat. Orang yang mengambil ilmu dari aslinya, mata air ilmu itu sendiri. Dari mana ilmu datangnya? Dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ambil ilmu agama ini dari dua sumber ini, Al-Qur'an dan Sunnah, thabat, pasti kokoh. Pasti kokoh. Wa man akhadzal ilma min jarayanihi, siapa yang ambil ilmu dari aliran-alirannya. Akhadathum amwajul fitan, mereka akan terombang-ambing oleh gelombang fitnah. Air di mata airnya jernih apa tidak? Air di mata air itu jernih apa keruh? Jernih. Pernah nengok atau enggak? Naik itu Gunung Talang nanti atau Gunung Sago, tahu antum nanti. Ini air yang antum minum dari mana nih? Sago atau Talang ini? Hah? Talang. Apa ya? Jernih apa tidak? Jernih. Tapi siapa yang, nah, siapa yang minum daripadanya, ambil daripadanya, dia ngambilnya enggak repot karena tinggal menciduk dan langsung diminum. Tapi waman akhadzal ilma min jarayanihi, kalau sudah ngambil ilmu daripada jarayan, aliran-alirannya kehilir, semakin kehilir semakin bergelombang. Akhadathum amwajul fitan, maka dia akan terombang-ambing oleh gelombang fitnah. Sebagai hari ini syubhat yang sering dilancarkan bahwasanya kita tidak boleh baca Al-Quran hadis langsung. Ya, harus melalui ulama satu orang ulama. Apakah seluruh ulama menguasai ilmu? Tidak. Jadi fitnah ini, syubhat ini, dan bukanlah maknanya bahwa kita tidak berguru, ini juga salah. Ya, semua orang bisa paham Al-Quran, baca sendiri juga, tidak. Tetapi makna dari perkataan itu adalah bahwa tidak boleh langsung memahami Al-Quran, tidak boleh langsung paham dengan hadis. Padahal seperti kata Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, bahwa tafsir Al-Quran itu terbagi empat. Satu, bisa langsung dipahami oleh siapapun. Dua, dipahami oleh orang Arab dengan keahlian bahasanya. Tiga, yang hanya dipahami oleh para ulama. Dan empat, yang hanya dipahami Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kebanyakan isi Al-Quran dan hadis adalah jenis pertama, yaitu yang bisa langsung dipahami. Misalnya, bisa langsung dipahami. Misalnya, bila bertemu dengan saudaramu, ucapkan salam. Paham tak? Ulang lihat. Apabila kau bertemu dengan saudaramu, ucapkan salam. Paham tak? Perlu ulama lagi? Ucapkan salam tak pandai juga? Begini ya? Atau begini? Subhanallah. Salam. Atau kalau ketemu dengan orang, bilang apa? Oh, belum pandai rupanya ya. Assalamualaikum. Kau muslimin dan muslimat dan hati Allah. Kemudian datang seorang laki-laki ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, wasiatkan kepada aku. Beri aku wasiat. Jawab Nabi, la taghdab. Jangan marah. Diulangnya berulang-ulang. Nabi bilang setiap dia bertanya, la taghdab. Jangan marah. Tak paham, jangan marah. Paham tak? Paham? Perlu lagi tanya Ustaz Dasman? Tak. Alhamdulillah. Baik. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar diberikan pahala tanpa hingga. Paham tak? Paham? Alhamdulillah. Tentu lambat nganggurnya, kenapa sih? Belum makan sore? Hah? Subhanallah. Dah, antum tak saya tanya lagi. Tak mau dia tanya nampaknya. Baik, saya tak pindah ke sini. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Nabi alaihissalam, sampai di mana tadi? Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, akhazathu amwajul fitan wa malat bihi al-ibarat, dan dia akan cenderung mengikuti retorika-retorika dan logika-logika. Al-ibarat, siapa yang paling bagus bahasanya, siapa yang paling bagus sistematis penyampaiannya, itulah yang dianggap paling benar. Dan siapa yang menyampaikan apa adanya dianggap tidak intelek dan tidak cerdas. Kemudian waqtalafat alaihi al-aqwal, akhirnya dia bingung pendapat mana yang harus diikuti karena terlalu banyak pendapat. Akhirnya karena terlalu banyak pendapat dia bingung. Misalnya satu masalah berikhtilaf ulama lima pendapat. Pendapat pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Terus yang mana yang rajih Ustaz? Pilih aja lah sendiri masing-masing. Bingung. Padahal kaum muslim dan muslimat, kalau ittiba'nya kokoh, tanya aja ya Rasulullah, ya Ustaz, mana yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya? Selesai. Selesai? Hah? Bingung lagi? Masih bingung? Nah, mana yang dilakukan Nabi, mana yang diperintahkan Nabi? Bingung kita? Bingung? Nah, alhamdulillah. Tapi kalau sudah masuk kepada ikhtilaful aqwal, lalu tidak ditentukan, tidak dijelaskan mana yang kuat, mana yang rajih, akhirnya umat bingung memilih yang mana. Milih yang nomor satu, ini nomor dua, nomor tiga, dan ini akhirnya persatuan umat semakin kokoh. Subhanallah. Semakin banyak pendapat, semakin kokoh umat. Semakin sedikit dan semakin ittiba' ke Nabi, semakin rusak umat. Na'udzubillahi thumma na'udzubillah thumma na'udzubillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi jangan dipahami bahwasanya perbedaan ulama tetap ada dan kita hormati, tetapi mengikuti Nabi adalah sesuatu yang kita cari. Mencontoh Nabi adalah sesuatu yang kita cari. Soal urusan amal orang itu bukan urusan kita. Yang paling harus kita urus adalah amal kita, mengikuti Nabi atau tidak, mengikuti perintah Allah dan Rasulullah SAW atau tidak. Soal orang mengamalkan, kalau ada kesempatan kita jelaskan, kalau tidak kita tidak bisa putuskan diterima atau tidak, tapi hanya kita sebut sebagai normatif. Dengan bahasa normatif, bahwa segala sesuatu yang tidak diperintahkan tidak ada pahalanya. Apa sebab? Yang beri pahala itu Allah. Tentu kita harus tanya dulu, diperintahkan Allah atau tidak. Jelas ya? Antum nak pekerjakan kerja saya, tak saya suruh, lalu minta gaji ke saya beri. Siapa yang suruh antum bekerja? Ustaz, saya sudah seminggu kerja di kebun Ustaz. Siapa yang suruh? Ya kan? Siapa yang suruh? Kan tak ada SK-nya, tak ada perintahnya. Maka antum tak berhak minta apa-apa dengan saya. Demikian juga dengan agama ini. Kita berbuat sesuatu berharap pahala. Lalu kita pahala dapat dari mana? Dari Allah. Nah, kalau dapat pahala dari Allah, pastikan bahwa Allah menyukai hal tersebut. Dari mana kita tahu? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasul? Karena kita disuruh taat mengikut Rasul. Dan kenapa mengikut Rasul wajib dan taat? Karena Rasul sendiri mesti ikut apa yang Allah wahyukan kepadanya, bukan dia sendiri yang mengada-ngada. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, wala tudhil kafirin wal munafiqin, jangan kamu taati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Innallaha kana aliman hakima. Coba lihat ujung ayat menentukan makna awal ayat. Kenapa kau bertakwa kepada Allah, jangan taat orang kafir munafikin? Sebab apa? Allah lah yang maha mengetahui dan Allah maha hikmah, maha bijaksana. Apa maknanya? Allah lah yang maha mengetahui, apapun yang kau kerjakan tak luput daripada pandangannya. Kemudian apapun yang baik bagimu, Allah lah yang tahu mana yang harus kau kerjakan. Dan kalau kau kerjakan selain daripada itu, Allah maha mengetahuinya. Nah, kalau kau cari petunjuk yang lebih baik, tak ada yang lebih baik daripada apa yang Allah perintahkan. Nah, cari larangan yang lebih, tak ada daripada apa yang Allah tegahkan. Lalu kemana lagi? Makanya jangan taat pada orang kafir dan jangan taat pada orang munafiqin. Taatlah hanya kepada Allah dan bertakwa kepada Allah dan jangan taat kepada mereka. Wattabi', nah dilihat, wattabi' ma yuha ilaika min rabbik, dan ikutilah apa yang diwahyukan dari Rabbmu, yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Suruh Nabi mengikut. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah maha teliti, maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah maha teliti dan maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Wa qal, kemudian Allah berfirman lagi, ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik, ikutilah, ittiba' lagi. Nabi disuruh mengikuti. Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik. Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak diibadati kecuali Dia. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Karena orang musyrikin ini, kenapa mereka jatuh kepada syirikan? Sebab dan sebab-sebab utamanya adalah karena mereka tidak mengikuti perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa qala thumma ja'alnaka 'ala syari'atin min al-amri. Oleh Allah berfirman, kemudian kami jadikan kamu 'ala syari'atin min al-amri, di atas suatu syariat berupa perintah. Fattabi'ha, maka ikutilah syariat itu. Wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun, jangan kamu ikuti hawa keinginan orang-orang yang tidak berilmu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa orang-orang yang dilarang Nabi mengikutinya? Orang yang tidak berilmu itu siapa? Saya ulang lagi, Nabi hidup di zaman apa dulu? Zaman jahiliyah. Kenapa orang-orang itu jahiliyah? Kenapa orang itu disebut jahiliyah? Karena tidak berilmu. Karena tidak berilmu. Karena lawan jahil adalah alim. Apakah mereka tidak berakal? Punya akal. Apakah mereka tidak cerdas? Cerdas. Cuman tidak berilmu. Nah, catat. Catat dengan huruf keras ini. Tidak semua orang cerdas berilmu. Tidak semua orang cerdas berilmu. Dan orang berilmu pasti cerdas. Orang berilmu pasti cerdas. Jadi mana yang lebih tinggi, kecerdasan atau ilmu? Ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat sepanjang Al-Quran yang kita belajari. Antum habis Quran? Habis ya? Enggak. Tapi Al-Baqarah habis kan? Trikul habis kan? Tayyib, alhamdulillah. Kau muslimin muslimat dirahmati Allah. Hafal afwan. Dari sepanjang ayat Al-Quran yang Allah firmankan, bahkan dalam hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam, tidak ada atau tidak kita ketahui. Biar orang nanti tidak kritik kita. Tidak ada. Tapi sudah sering kita dengar para ulama kita menyebut tidak ada. Yang kita nisbatkan ke mereka. Dan tidak kita ketahui Allah memuji dirinya dengan cerdas. Ada? Saya ulang kembali. Di dalam Al-Quran, coba yang habis tunjuk tangan. Tidak ada pula yang berani, takut ditanya nampaknya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tidak ditemukan dalam Al-Quranul Karim, atau minimal saya tidak menemukan. Tapi saya sering mendengarkan masyayikh qala ulama, para ulama mengatakan tidak ada dalam Al-Quran satu ayat pun yang memuji Allah dengan cerdas. Jelas? Ada? Ada? Tidak ada. Tapi Allah memuji dirinya dengan ilmu, ada benda? Tidak juga tahu. Kalau tidak tahu bilang aja, biar saya jawab cepat. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Hah? Allah memuji dirinya dengan ilmu, ada? Banyak. Wahwa dalam ayat tadi, inna allaha kana sami'an, inna allaha kana aliman hakima. Allah maha berilmu dan maha bijaksana. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha mengetahui, kalian tidak mengetahui. Nah, jelas? Jelas? Jadi ilmu lebih tinggi dari kecerdasan. Walaupun kita lebih sering menilai orang dengan kecerdasannya, bukan dengan ilmunya. Buktinya kalau dosen nanti pandai begini-begini, cerdas, itu senang mahasiswanya. Tapi kalau dosennya berilmu tapi tidak pandai ngajar, tidak senang mahasiswanya. Sama juga, ustaz kalau ceramah tidak cerdas, pada ngantuk semua. Walaupun dia sampaikan ilmu, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya banyak dia sampaikan, tapi ini ustaz tidak cerdas. Apa sebab? Monoton sekali. Terlalu banyak ayat, terlalu banyak hadis, tidak pandai ceramah. Tapi cobalah kalau bicaranya ibarat pada mas mata kita putih boleh, enggak pernah terputus, selalu ada terlalu sambung terus, ibarat hujan lebat. Kalau muslimin dan muslimat, ini baru yang hebat. Saya ulang kembali, setiap orang cerdas pasti berilmu. Alhamdulillah, double ya. Setiap orang cerdas belum tentu berilmu, tapi setiap orang berilmu mesti cerdas. Berarti alat untuk berilmu itu cerdas. Tujuannya ilmu, tapi mesti cerdas. Tapi ilmu bukanlah cerdas bukanlah tujuan. Cerdas bukanlah tujuan. Artinya semua orang cerdas belum tentu berilmu. Tapi semua orang yang berilmu alim, maksud saya ulama ya. Ya, seluruh ulama mesti mesti cerdas. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Nah, orang-orang jahiliyah disebut tidak berilmu, walaupun mereka cerdas. Mereka pandai bikin keputusan yang kadang memutuskan hal-hal besar, tetapi mereka tidak berilmu, sehingga disebut dengan jahiliyah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Wa la tattabi ahwa'al ladzina la ya'lamun. Jangan kamu ikuti keinginan-keinginan orang yang tidak berilmu itu. Siapa? Orang-orang jahiliyah di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab mereka terbukti dalam waktu yang lama, berkurun-kurun lamanya, mereka tidak berilmu, akhirnya tersesat jalan. Ka'bah yang dulu merupakan ramzut tauhid, lambang tauhid, menjadi tempat bersarangnya 360 ekor berhala. Ya kan? Nah, kalau sudah berhala di dalamnya, tauhid berdiri. Kalau di dalam masjid ini ada berhala, bisa disebut masjid tauhid ini? Masjid apa namanya? Masjid apa namanya? Ya, masjid syirik. Bukan lawan tauhid apa? Masjid syirik. Karena orang di dalamnya nyembah berhala. Makanya Nabi melarang di rumah Allah ini ada kuburan di dalamnya. Sebab apa? Karena kuburan adalah kuburan, apalagi orang saleh, karena potensinya untuk membuat syirik itu sangat besar. Karena sejarah syirik pertama terjadi di kalangan umat manusia adalah karena mengkultuskan orang-orang saleh. Nah, kalau sempat Ustaz Dasman Maji dapat rekomendasi kuburannya di Masjid Raudhatus Salihin di dalamnya tengah-tengah. Kira-kira karena dihormati atau dikultuskan atau tidak? Saya ulang lagi. Biasanya orang mati di mana? Di kubur. Di pemakaman umum atau pemakaman keluarga. Iya kan? Tapi pas Ustaz Dasman Maji berebut orang dikuburkan dalam Masjid Raudhatus Salihin. Supaya apa? Apa kira-kira? Pertama, mengkultuskannya. Ini orang dekat dengan Allah. Sah? Ya? Kalau tidak karena itu, kenapa tentu nak dijadi pula digali kubur saya? Pasti karena mengkultuskan beliau. Sah? Kalau sudah datang kultus, orang dekat kepada Allah, besok-besok mungkin setan bermain kepada kita. Setan bisa masuk masjid? Bisa? Alhamdulillah bisa ya. Nanti dibuatnya kejadian-kejadian aneh di kuburan yang tadi. Dibuatnya kejadian-kejadian aneh. Akhirnya orang yang tidak berilmu, akan mengatakan, masya Allah, untung kuburannya bersinar terus Masjid Raudhatus Salihin, sehingga tidak perlu bayar listrik lagi, karena terang benderang berkat kuburan si bulan. Allah musta'an. Walaupun cerita ini susah dibuktikan, kalau diajak orang lain, coba nak nengok. Oh, kalau kamu tidak bisa nengok, belum kelasnya. Ini kelas khawas. Allah musta'an. Kau muslimin dan muslimat, hanya syaitan sedikit demi sedikit menyesatkan. Makanya Nabi katakan, la tatwala tattakhidhu qabri idan, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat berhari raya, yaitu maknanya yang selalu dikunjungi tujuan untuk beribadah. bukan untuk ziarah biasa, tetapi adalah karena mengkultuskan Nabi alaihi salatu wassalam. Karena memang awal sejarah terjadinya syirik di permukaan bumi adalah karena mengkultuskan orang-orang salih yang awalnya hanya sekedar pengingat, yang selanjutnya menjadi perantara, dan besok-besoknya menjadi syarik sekutu Allah. Artinya Allah sudah berikan dia sebagian kuasa untuk mengabulkan doa, dan ini adalah syirkul akbar yang Allah tidak suka. Makanya kaum muslimin dan muslimat, Nabi menghalangi kita untuk melakukan ini. Dan walaupun orang-orang yang tidak berilmu itu menuntut Nabi alaihi salatu wassalam, mohon Muhammad, kalau kau tak rubah apa yang kami yakini, kami siap kerjasama. Siap bekerja sama, dakwahmu tidak kami ganggu. Tapi karena kau mengatakan ini sesat, ini tak boleh, ini harus dirubah, ini harus diperbaiki dan sebagainya, kamu memangnya lebih hebat daripada nenek moyang kami. Itu alasannya. Makanya wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan, qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana, mereka mengatakan kami tidak bisa ikut itu, kami mesti ikut apa yang kami dapatkan para pendahulu kami, nenek moyang kami melakukannya, yang mereka anggap dulu sebagai pembesar-besar agama, syekh-syekh, kiai-kiai mereka. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Maka Nabi alaihissalatu wassalam dilarang oleh Allah mengikuti keinginan orang-orang tidak berilmu tersebut. Fa'alam Allah, berkata Imam Syafi'i. Mas, waktu saya? Hah? Cepat sekali. Iya. Baik, silakan azan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat dirahmati Allah. Kemudian berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, fa'alamallahu rasulahu mannah. Fa'alamallahu rasulahu mannahu 'alaihi bima sabaqa fi 'ilmihi min ismatihi iyyahu min khalqihi. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyuruh Nabi alaihi salatu wassalam takwa kepadanya, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, dan jangan ikut kemauan orang-orang yang tidak berilmu itu, berpalinglah dari orang musyrikin, tentu ada bahayanya. Maka Allah SWT beritahukan ke Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mannahu alaihi, karunia Allah kepadanya, bima sabaqa fi ilmihi, dalam ilmu Allah yang azali, yang sudah dahulu, min ismatihi iyyah, bahwa Allah akan menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam min khalqihi, dari gangguan makhluk-makhluknya. Jadi Allah menjaga Nabi alaihi salatu wasallam supaya Nabi lebih bersemangat, lebih percaya diri dan yakin dalam menyampaikan kebenaran tersebut. Wa qala ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, turun ya, turun lagi, dari mana? Taib. Wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau kau tak sampaikan, kalau kau tak lakukan itu, maka sama dengan tidak menyampaikan risalahnya. Artinya kalau ada satu pun yang tidak sampaikan Nabi, sama dengan tidak menyampaikan risalah sama sekali. Makanya salah satu sifat Nabi yang wajib baginya adalah al-tabligh, yaitu menyampaikan, tak ada yang disembunyikan. Seperti yang akan diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dengan sanadnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi tidak meninggalkan satu pun yang diperintahkan kecuali dia sampaikan. Tak satu pun yang dari Allah kecuali beliau sudah sampaikan pula. Naam, apa sebab wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalatah? Kalau kau tak lakukan itu sama dengan tidak menyampaikan semua risalah. Makanya kaum muslimin dan muslimat, ini menyampaikan itu wajib secara totalitas, tidak bisa di sebagian-sebagian, harus semuanya disampaikan. Kalau sempat satu tidak sampaikan, tidak sampaikan semuanya. Sama dengan orang yang beriman kepada seluruh Nabi dan Rasul, tapi tak beriman pada Nabi Muhammad SAW, sama dengan tidak beriman kepada satu pun Nabi dan Rasul. Jelas? Makanya umat Nabi Musa alaihissalam, karena tidak beriman kepada Nabi Muhammad, mereka dianggap tidak beriman pada seluruh Nabi dan Rasul. Umat Nabi Isa alaihissalam, karena tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dianggap tidak beriman kepada seluruh Nabi dan Rasul, termasuk kepada Nabi mereka sendiri, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Karena dalam Taurat dan Injil sudah jelaskan dengan tegas dan terang akan datang seorang rasul namanya Muhammad atau Ahmad dan kalian mesti mengikutinya. Berarti mereka tidak membenarkan apa yang ada dalam kitab mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin ma'asyiral muslimat dirahmati Allah. Nah, tidak menyampaikan sebagian risalah sama dengan tidak menyampaikan seluruh risalah. Maka Allah katakan wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Kalau kau tak lakukan itu, kau tidak menyampaikan risalah Allah tabaraka taala. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah akan menjagamu daripada gangguan manusia. Akan menjagamu dari gangguan manusia dalam surah Al-Maidah ayat 67. Wa syahida lahu jalla sana'uhu, dan Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha maha terpuji, menjelaskan, menjadi saksi, bistimsakihi bima amarahu bihi, bahwa Nabi berpegang teguh kepada apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Nabi sendiri yang jadi, Allah sendiri yang jadi saksi bahwa Nabi berpegang teguh kepada perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Wal huda fi nafsihi, dan Allah juga sudah menyaksikan bahwa Nabi itu ada petunjuk pada dirinya. Wahidayati man taba'ah, dan hidayah bagi siapa yang mengikutinya. Lihat lagi bahasa siapa yang mengikutinya. Ini kalimat teliti dari Imam Syafi'i rahimahullah, bukan hanya sekedar percaya, bukan saja sekedar mengetahui, tetapi harus mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Karena hidayah itu baru ada dengan ittiba, dan hidayah itu hilang dengan ibtida. Hidayah itu ada dengan ittiba dan akan hilang dengan ibtida. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka Nabi alaihi salatu wassalam melarang keras kita untuk melakukan sesuatu yang diada-adakan dalam agama, sebab akan menghilangkan hidayah ittiba yang ada pada ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Demikianlah telah kami wahyukan kepadamu ruham min amrina, wahyu dari perintah kami. Ma kunta tadri mal kitab wal iman, sebelumnya kamu tak tahu apa itu alkitab, apa itu al-iman, walakin ja'alnahu nuran, tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya, wahyu itu cahaya. Nahdi bihi man nasha, dengannya kami memberi hidayah kepada siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, dan sesungguhnya engkau berada, sesungguhnya engkau benar-benar membawa hidayah ke jalan yang lurus. Nah, Allah saksikan Nabi mengikut perintahnya. Yang kedua, Nabi mendapatkan hidayah dengan mengikuti perintah itu, dan Nabi membawa hidayah bagi siapa yang mengikuti jalan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqala, kemudian Allah berfirman, walau la fadlullahi alaika wa rahmatuhu lahamma ta'ifatun minhum ayudilluka wa ma yudilluna illa anfusahum وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Dan Allah berfirman, kalau bukan karena karunia Allah kepadamu dan rahmatnya, lahamma ta'ifatun, sekelompok mereka ingin, berkeinginan, ayyudilluka, untuk menyesatkanmu. Subhanallah. Mereka, bahasa mereka ke Nabi menyesatkan atau bukan? Bahasa orang kafir itu ke Nabi, ya Muhammad, kami nak menyesatkan kamu atau nak memberi kamu jalan petunjuk? Saya ulang lagi, bahasa yang digunakan oleh orang-orang Quraisy itu ke Nabi, ya Muhammad, mari sini kami sesatkan, gitu? Hah? Enggak kan? Bahasanya adalah memberikan solusi supaya tidak terjadi lagi apa nama intimidasi, provokasi, supaya tenang hidup kita, tidak kacau agama kita. Maka kami berikan solusi, hai Muhammad, agar kita damai dalam beragama. Makanya mereka sebenarnya bahasanya ingin menenangkan, tapi sebenarnya ingin menyesatkan. Allah yang beritahukan. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah kepadamu, mereka sebenarnya ingin menyesatkan kamu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yudilluna illa anfusahum, padahal mereka sebenarnya ingin, sebenarnya adalah menyesatkan diri mereka sendiri. Kenapa mereka sesat? Nabi punya ilmu, mereka punya pikiran. Mana yang lebih ilmu dari pikiran? Lebih tinggi? Lebih tinggi? Ilmu. Pikiran dari kecerdasan, ilmu diturunkan. Maka yang diturunkan Allah terbukti mendapat hidayah, dan pikiran yang disampaikan oleh manusia sering menjauhkan kita dari hidayah. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, mereka dengan pikirannya memberikan masukan ke Nabi alaihissalatu wassalam. Misalnya, Muhammad, daripada kita berseteru terus, saling memahamilah di antara kita. Ya, sepekan kita beribadah kepada Tuhanmu, sepekan kita ikut, antum ikut pula beribadah seperti agama kami. Kan bagus tuh kan? Bagus gak pendapat ini? Bagus. Sepekan ikut agama orang Quraisy jahiliyah, sepekan ikut agama Nabi. Bagus. Kan ini yang gak boleh disebutkan, yang hak itu yang benar itu batil. Pokoknya mengganggu bagi orang Quraisy. Maka Nabi ditawarkan ini dengan pikiran atau dengan wahyu? Orang Quraisy menawarkan itu dengan pemikiran atau dengan wahyu? Dengan pemikiran, bukan ilmu. Menurut mereka itu ilmu, tetapi menurut Allah itu adalah kesesatan. Mereka ingin sesatkan kamu, padahal mereka hanya menyesatkan diri mereka sendiri. Maka Nabi AS menerima itu? Diterimanya? Nah, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud. Pada hakikatnya nanti, andainya pun diterima, kalian pun sendiri pun tak menyembah Rabb saya, karena mereka pakai syirik. Syirik itu ditinggalkan Allah sama sekali. Allah tak butuh kesyirikan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya yang meneguhkan Nabi alaihissalatu wassalam, lahamma ta'ifatun minhum ayyudilluk, bersekelompok mereka ingin menyesatkanmu. Wa ma yudilluna illa anfusahum, padahal mereka tidak menyesatkan kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yadhurrunaka min syai', dan itu sama sekali tidak bermudarat kepadamu. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah turunkan kepadamu al-kitab wal hikmah. Hikmah di sini adalah as-sunnah an-nabawiyah seperti yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam banyak tempat. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah ajarkan kepadamu apa yang sebelumnya kamu tidak ketahui. Nabi cerdas tak sebelum turun wahyu? Cerdas. Tetapi berilmu? Belum. Jelas? Itulah bedanya. Sebelum dapat ilmu, Nabi tak bisa berdakwah. Setelah dapat ilmu, baru Nabi bisa berdakwah. Oleh sebab itulah, kita pun harus berdakwah kalau sudah ada ilmu. Kalau tak ada ilmu? Hah? Kalau tak ada ilmu, bisa berdakwah? Tidak. Cuma ilmu itu ada yang sedikit, ada yang banyak. Kalau dapat dua ayat, dua hadis, itu aja. Jangan masuk yang lainnya. Ini masuk pula menilai ulama nanti bahaya tuh. Yang melihat si fulan dalun mudhil, ini antum tidak masuk. Semua ilmu kita masih sudakwahkanlah apa yang antum ketahui. Misalnya dapat kaji malam ini, wajib ikut Nabi. Cukup sampai situ aja. Ikutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi wajib ikut wahyu. Itu kita dakwahkan. Oleh sebab itu, setiap kita nak beramal atau setiap kita nak berkeyakinan, kita tanya, bagaimana keyakinan Nabi dalam bab ini? Bagaimana perbuatan Nabi dalam bab ini? Kita ikuti saja. Oh enggak, di sini lebih hebat. Enggak ada yang lebih hebat dari Nabi alaihissalatu wassalam. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Kalau ada yang membuat ragu, baru kita berguru lagi, bertanya ke orang yang senantiasa mengajarkan untuk taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menghargai tinggi nilai ittiba ke Nabi alaihi salatu wassalam. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Wa kana fadlullah alayka 'azima, dan karunia Allah kepadamu amat besar. Kata Allah tabaraka taala. Kemudian Imam Syafi'i berkata, fa abanallahu, Allah menjelaskan. an qad farada 'ala nabiyyi ittiba' amrih, bahwa Allah telah memfardukan kepada nabinya mengikuti perintahnya. Wa syahidalahu bil balaghi anhu, dan Allah menjadi saksi bahwa Rasul telah menyampaikan apa yang diturunkannya. Wa syahida bihi li nafsihi, kemudian Allah juga menyaksikan, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam juga menyaksikan bagi dirinya telah menyampaikan itu. Wa nahnu nashhadu lahu bihi, dan kita pun menjadi saksi bahwa Nabi telah menyampaikannya. Taqarruban ilallahi bil imani bihi, dalam rangka taqarrub kita kepada Allah dengan beriman kepadanya. Wa tawassulan ilaihi bi tasdiqi kalimatih, dan bertawassul kepada Allah dengan membenarkan kalimat-kalimatnya. Jelas? Jadi Allah Subhanahu wa taala terangkan Nabi telah mengikuti perintahnya, dan Nabi sendiri menyaksikan bahwa beliau telah menyampaikan perintah Allah, dan kita pun dalam rangka bertaqarrub kepada Allah dan bertawassul kepadanya dengan membenarkan kalimat-kalimatnya, bahwa Nabi telah menyampaikan risalahnya dengan sempurna, seperti Allah katakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, hari ini aku sempurnakan agamamu, aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan aku rida Islam itu sebagai agama. Nah, dalam pertemuan yang akan datang Imam Asy-Syafi'i akan menjelaskan bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam sejalan dengan ayat-ayat tadi telah mengatakan bahwa apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Allah larang, tidak satu pun ditinggalkan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah jelaskan dan terangkan. Mudah-mudahan waktu itu masih ada untuk kita untuk semakin memahami, dan mudah-mudahan dikuatkan untuk mengikuti. Amin ya rabbal alamin. Barangkali sangat jelas sekali. Tidak ada pertanyaan? Hah? Alhamdulillah. Kalau tidak ada kita tutup saja. Jelas? Jelas? Kalau tidak ada bertanya, saya yang bertanya. Baik. Tak boleh melenceng. Siapa yang melenceng tersesat tadi. Enam. Yang lurus-lurus saja lah sih. Yang melenceng. Nah. Ada statement atau pernyataan dari orang-orang penting yang ada di Indonesia ini, terkait tak agama yang mengatakan bulan itu, dan ini menyebabkan kami sendiri terutama terkait berhati misalnya. Saya bingung tentang yang disampaikan oleh beliau tersebut. Mengenai mengatakan berhati yang kita, dan saya ingin pada kesempatan kali ini pencerahan dari Ustaz terkait dengan statement yang disampaikan oleh seorang menteri yang mengatakan demikian. Barakallahu fiik. Pertama, Baha'i ini nisbat kepada Baha'uddin Al-Baha', lahirnya di Persia, di Iran, dan di masa Presiden Soekarno sudah ada keputusan Presiden Kepres yang melarang secara resmi agama ini berada di Indonesia. Namun pada tahun 2000 sekitar 2000 sekian atau 2001 di masa Gus Dur, Kepres ini dicabut dengan Kepres yang lain yang mengizinkan ini. Mengizinkan Baha'i ini berkembang di Indonesia, walaupun secara undang-undang belum ada payungnya. Yang jelas mereka ini bukan dari Islam, walaupun nebeng ke Islam, dan sudah banyak sekali fatwa para ulama dunia, ya, dari seluruh dunia memfatwakan bahwa ini adalah bukan Islam, bukan golongan Islam, tapi di luar luar Islam, karena ini berasal dari keyakinan-keyakinan orang Persia lama, seperti yang kemarin diucapkan selamat oleh salah seorang pejabat tinggi negara, yaitu hari Nairuz, yaitu hari tahun barunya orang-orang, hari rayanya orang-orang Majusi dulu. Jadi mereka adalah akarnya ke agama Majusi, bukan dari Islam. Cuma karena Islam adalah agama besar, maka banyak yang sengaja menempel ke agama ini. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berharap mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kekuatan iman yang pertama, yang kedua kekuatan ilmu, yang ketiga diberikan pemimpin-pemimpin yang paham masalah agama. Karena memang kalau tidak paham masalah agama, lalu urus agama, kadang-kadang mengada-ngada sesuatu yang merusak agama. Semoga Allah SWT berikan taufik dan hidayah kepada siapapun yang menguatkan ini. Dan kalau ini sebenarnya salah satu ya yang tidak bagus yang pernah ditinggalkan oleh salah seorang mantan presiden kita, yang membukakan kesempatan ini kepada agama yang sesat tersebut, yang sebenarnya secara internasional juga tidak diakui. Allah musta'an. Ini yang dapat saya sampaikan tentang agama bahai ini. Dan seperti yang saya katakan, sering saya katakan, kalau antum tahu kebenaran, insya Allah tahu mana yang batil. Tidak perlu bingung. Ya nak menteri yang ucapkan, nak presiden yang ucapkan, nak raja yang ucapkan, kalau yang namanya batil, kalau antum tahu yang hak, insya Allah yang batil itu tahu kita. Pertama, sekarang hari raya Nairus ada dalam Islam? Enggak ada, alhamdulillah. Kita jangankan Nairus, yang Nairus yang lain-lain pun kita juga tidak mengakukannya. Karena apa? Nabi katakan Allah sudah ganti dengan dua hari raya yang lebih baik, Idul Fitri dan Idul Adha. Berarti selain Idul Fitri, Idul Adha berarti tambahan. Bisa diterima dan kemungkinan besar tidak diterima, karena kadang-kadang sesuatu tidak ada SOP, tidak ada SK-nya, tidak ada gajinya, kecuali tonton nak menyia-nyiakan waktu, buang-buang biaya, habiskan energi dan materi untuk melakukan itu urusan lain. Kan yang penting kan asal meriah kan, yang penting kita senang. Kalau masalahnya kita senang itu urusan lain, tapi kalau nak cari pahala, maka cukuplah apa yang disampaikan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia katakan Allah dah ganti. Hari raya Nairus itu dulu dirayakan oleh orang-orang di Madinah, ya, karena terpengaruh dengan pengaruh orang Majusi. Lalu akhirnya Nabi datang ke Madinah, lalu kata Nabi alaihissalatu wassalam, Allah sudah ganti dengan yang lebih baik. Lebih baik ini bukan berarti itu baik, tidak. Artinya ini tidak baik, kalian ambil yang lebih baik, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dan alhamdulillah sampai Nabi wafat, tidak ada hari raya yang dirayakan kaum muslimin selain daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Dan ini sudah sangat cukup bagi kita. Mudah-mudahan Allah teguhkan hati kita di atas kebenaran ini. Amin ya Rabbal Alamin. Ini secara singkat tentang bahai. Antum nak referensi, alhamdulillah sudah banyak tulisan-tulisan tentang bahaisme atau bahaiya atau bahai, dan tulisan-tulisan baik para ulama, para ustaz dan para da'i yang menjelaskan ini. Wallahu ta'ala alam. Baik, tidak jadi melenceng ya. Alhamdulillah, untuk tidak jadi melenceng. Barangkali sampai di sini, kita jumpa kembali insyaAllah pada bulan depan. Masya Allah, bulan depan. Mudah-mudahan tak terlupa lagi. Semoga kita jumpa lagi di sini. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.